الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ شيخ صالح فوزان الفوزان في كتابه الملخص الفقهي باب كتاب الطهارة باب في آداب قضاء الحاجة. Pembahasan kita dari kitab Mulakhas Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Taharah bab tentang adab-adab qada hajah. I'lam وفقني الله وإياكم وجميع المسلمين وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه ومن ذلك آداب قضاء الحاجة. ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به، فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة وعند خروج منه. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada Anda serta semua kaum muslimin, bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna dan sangat sempurna. Tak ada satupun yang ditinggalkan dari apa yang dibutuhkan oleh manusia di dalam agama dan dunianya kecuali telah dijelaskan oleh agama ini. Di antaranya adab-adab qada hajah, buang hajat. Untuk apa gunanya? ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. Agar manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari hewan bisa berbeda, tampak berbeda dengan apa yang telah Allah muliakan dia. Seperti buang hajat, hewan tidak memperhatikan di mana dia buang hajat, tidak memperhatikan di mana tempat, tidak memperhatikan di mana kondisi, tidak memperhatikan bagaimana sebelum dan setelah. Manusia agar dia berbeda dengan hewan, agama kita mengajarkan bagaimana qada hajah sebelum dan setelah, di mana dan bagaimana. Fadinuna dinun nadhafati wa dinut tuhur. Agama kita ini adalah agama kebersihan, agama kesucian. Fahunaka adabun syara'iyah tuf'alu 'inda dukhulil khala. Terdapat adab-adab syar'i yang dilakukan ketika masuk ke dalam khala, masuk ke dalam WC tempat buang hajat, wa hal qada'il hajah pada saat buang hajat, wa 'inda khuruji minhu dan ketika keluar darinya. Maka kita lihat sebagaimana kita sebutkan tadi, ada orang yang subhanallah sama dengan hewan, buang hajat di mana aja tidak ada rasa malu, ya. Kemudian tidak ada kesucian setelahnya. Nah, kita dimuliakan oleh Allah dengan adab-adab yang perlu kita perhatikan. Fa idza arada al-muslim dukhul al-khala, apabila seorang muslim pengen masuk ke dalam WC, wa huwa al-mahallul mu'addu li qada'il hajah, itu khala itu adalah tempat yang dipersiapkan untuk buang hajat. Itu namanya khala. Fa innahu yustahabbu law an yaqul bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith wa yaqaddimu rijlahu al-yusra hal ad-dukhuli wa 'inda al-khuruji yaqaddimu rijlahu al-yumna wa yaqulu ghufranak alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل ويسرى تستعمل فيما من شأن إزالة الأذى ونحوه. Maka dianjurkan bagi dia, bagi seorang muslim, ketika dia masuk ke dalam khala, dia mengucapkan bismillah. Ketika dia masuk adalah bismillah. Kenapa bismillah? Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sitru baina auratil muslim wal jin bismillah, yang menutup aurat orang muslim dengan pandangan jin adalah bismillah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan bagi kita, karena kita akan buka pakaian kita, dan WC itu tempatnya jin. Maka kita berlindung kepada Allah dari gangguan jin. Maka diikuti dengan doa berikutnya, a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari jin laki-laki dan jin perempuan. Karena jin itu tempatnya suka dikotor-kotor. Dan syaitan berusaha mengganggu manusia. Bagaimanapun caranya dia bisa mau masuk. Maka diantaranya adalah melalui di WC. Maka tidak boleh kita lama-lama di WC itu. Sesuai dengan hajat, kebutuhan kita. Wa yaqaddimu rijlahu al-yusra hala ad-dukhul, dia dahulukan kaki kirinya di waktu masuk. Wa 'inda al-khuruji yaqaddimu rijlahu al-yumna, ketika keluar dia dahulukan kaki kirinya, kaki kanannya. Maaf. Dan pada saat dia mengatakan, pada saat itu wa yaqul, dia katakan ghufranaka. Apa arti ghufranaka? Pengampunanmu wahai Allah. Lalu diucapkan alhamdulillahilladzi adzhaba 'anni al-adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dariku adha, kotoran. Jadi kotoran itu menyakiti, mengganggu. Ya, mengganggu. Karena kalau tidak dibuang bisa jadi kanker. Wa'afani, dan Allah telah menyelamatkanku. Apa korelasi antara ghufranaka dengan keluar dari WC? Masuk mohon perlindungan, keluar minta pengampunan. Apa hubungannya? Ya, ada yang bisa tahu? Apa hubungannya? Pulang keluar dari WC kita ucapkan ghufranaka. Hah? Keadaan dalam WC, melakukan apa dalam WC? Ulama mengatakan, sebagaimana engkau telah mensucikanku dari kotoran-kotoran, maka sucikan aku juga dari kotoran dosa. Ya? Kotoran-kotoran itu adalah fisik. ya, kotoran-kotoran dosa itu adalah abstrak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencarkan kita dibersihkan dari kotoran yang harus dibuang, dosa juga adalah kotoran terhadap diri kita. Maka kita juga minta pengampunan dari Allah agar disucikan dari dosa-dosa kita. Dimasukkan, didahulukan kaki kiri waktu masuk, kaki kanan ketika keluar. Wadzalika li'anna al-yumna tusta'malu fima min sya'ni at-takrim wa at-tajmil. Hal itu disebabkan yang kanan ini dipakai di dalam hal-hal yang memuliakan, hal yang perkara yang mulia dan yang indah. Dan yang yusra, yang kiri, dipakai untuk urusan-urusan untuk menghilangkan kotoran dan yang semisalnya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi kulli syai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai yang kanan dalam seluruh urusan. Fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kulli. Di dalam dia menyisir rambut. Sisir rambut bagian kanan dulu. Ya, itu tajmil. Dalam bentuk untuk menghias diri, mempercantik diri. Ya, berarti kalau pakai baju, lengan kanannya dulu. Pakai celana, ya ini kaki kanannya dulu. Wa tana'ulihi, di dalam memakai sandal, yang kanan dulu. Wa fi tuhurihi, di dalam dia bersuci, ya, berwudu. Ketika mandi dia dulukan basuhkan bagian kanannya dulu. Wa fi sya'nihi kullihi, di dalam urusan seluruhnya, yakni urusan-urusan yang baik. Maka memberi, mengambil, hendaklah kita dahulukan, hendaklah kita jadikan tangan kanan kita atau bagian kanan. Menunjuk, ini yang perlu kita perhatikan. Dan ini penanaman karakter adalah pembiasaan. Tapi jangan lihat ya dari mana asal orang. Ya, kadang-kadang ada orang yang biasa aja dengan kiri. Walaupun nyuki dua, tapi untuk yang baik yang seperti ini harus diusahakan kanan. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul bi yamini, wa idza syariba falyashrab bi yamini. Fa inna asy-syaitana ya'kulu bi syimali wa yashrabu bi syimali." Apabila salah seorang di antara makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Maka upayakan, walaupun dia adalah orang yang kidal, tangan kirinya lebih aktif, tapi kalau makan tangan kanan. Kalau nulis, mau ngerja, kerja apa, silakan tangan kiri. Tapi kalau memberi, mengambil, tangan kanan. Ya. Dan itu juga subhanallah memuliakan orang, terhormat orang jadinya. Sampai saya pernah lihat sopir angkot, ketika ada orang yang normal, kalau ibu-ibu yang gendong anak stop dengan kiri enggak apa-apa. Tapi orang normal ketika di angkot di stop dengan tangan kiri, kakinya dinaikkan ke atas oleh sopirnya. Ini fitrah manusia. Ya. Dengan kanan itu adalah terhormat. Kemudian yang kiri adalah untuk bersih-bersih. Maaf, cebok. Ya, maka dalam kita berwudu misalkan, masukkan air ke istinsyak dan madmadah, yaitu menghidupkan air ke hidung dan masukkan air ke mulut, itu dengan tangan kanan. Kemudian membersihkannya dengan tangan kiri, karena ini bagian dari bersih-bersih. Untuk gosok gigi, ya pakai siwak dengan tangan kiri, karena bagian dari bersih-bersih. Kalau nggak bisa, takut nanti gusinya tertusuk, ya sudah dengan tangan kanan. Ya. Wa idza arada an yaqdi hajatahu fi qada'i fi fada'in ay min fi mahalli ghairi mu'addin li qada'i al-hajah fa innahu yustahabbu lahu an yub'adu 'anil nas bihayth yakunu fi makanin khalin yastatiru 'anil anzari bihaitin aw shajaratin aw ghairi dhalik. Apabila dia buang hajat di tempat terbuka, bukan pada tempat yang dipersiapkan untuk buang hajat, ya, terbuka maksudnya bukan beratap, tapi tidak ada dinding. Soal kalau kita cari di tabik-tabik di kampung, kurungan, ya tidak ada tor, ya, tapi lilingnya ada penutup. Berarti itu tempat yang sudah disiapkan untuk buang hajat, itu namanya mahallul qada atau khala tadi. Tapi yang dimaksud dengan fada adalah tempat yang terbuka yang tidak ada dindingnya, yang tidak disiapkan untuk buang hajat. Kalau kondisi seperti itu gimana? Ya, mencoro tepi jalan. فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَبْعُدَ عَنِ النَّاسِ, maka dianjurkan bagi dia untuk menjauh dari pandangan manusia, menjauh dari manusia. بِحَيْثِ, dimana? يَكُونُ فِي مَكَانٍ خَالٍ, tempat yang kosong. وَيَسْتَتِرُ عَنِ الْأَنْظَرِ, hendaklah dia berusaha untuk menutup dirinya dari pandangan orang. Dengan apa dia tutup? بِحَائِطٍ atau syajaratin atau ghairi dhalik, dengan dinding atau dengan pohon atau dengan yang lainnya, di mana ketika dia buang hajat itu tidak kelihatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya betul-betul jauh, yatawara, betul-betul dia ke belakang sehingga tidak kelihatan oleh orang. Ya. Wa yahrumu an yastaqbil al-qiblata aw yastadbiraha hal qada'i al-hajah bal yanharifu 'anha. Dan diharamkan baginya untuk menghadap ke kiblat atau membelakanginya pada saat buang hajat. Malahan seharusnya dia adalah yakni apa namanya, mengalihkan arahan dia, dialihkan, jangan dia membelakangi atau menghadapi, tapi serong. Ya, kenapa haram? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naa 'an istiqbalil qiblati wastidbariha hal qada'il hajah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghadap ke kiblat atau membelakanginya pada saat kita buang hajat. Sebagaimana hadis-hadis yang menyampaikan itu. Abu Ayyub Al-Ansari ketika dia pergi ke Syam, dia dapatkan marahid, yakni WC-WC itu menghadap ke kiblat. Malahan bangunan. Lalu dia di dalam buang hajat dan dia serong dari menghadap ke kiblat, kemudian dia keluar dan dia meminta ampun kepada Allah. Maka dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah kasus ini. Yang pertama, sepakat ulama, hampir sepakat ulama ya, dalam mengatakan bahwa dilarang menghadap atau membelakangi di tempat yang terbuka. Hanya terjadi perbedaan dalam masalah bagaimana di dalam bangunan. Ada yang mengatakan di dalam bangunan tidak apa-apa, di luar bangunan dilarang. Ada lagi pendapat mengatakan, ini adalah pendapatnya dari Abu Ayyub Al-Ansari tadi, bahwa termasuk di dalam bangunan pun tetap dilarang, karena keumuman dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang Yahudi, dia mengatakan, Nabiyukum 'allamakum kulla syai'in hatta khirah. Nabi kalian mengajarkan sesuatu, segala sesuatu sampai adab buang hajat. Kata Salman Al-Farisi, na'am bala. Nabiyuna 'allamana kulla syai'in hatta al-khirah. Waqad nahana an nastaqbil qiblata bighaitin aw bawlin. Kata Salman Al-Farisi, betul. Nabi kami sudah melarang kami, sudah mengajarkan kepada kami seluruh sesuatu sampai khiraah, adab buang hajat. Nabi kami telah melarang kami menghadap ke kiblat, buang hajat, yakni buang air kecil atau buang air besar. Kemudian adab yang lain, wa alaihi ayyataharraza min rasyasil bauli ayusiba badanahu aw thawbahu fartadu li baulihi makanan rikwa hatta la yatatayar alaihi syai'un minhu. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati memelihara dirinya dari bercikan kencing, ya, yang bisa membercikan ke kain atau badannya, atau ke badan dan kainnya. Ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena salah satu di antara makna diazabnya seorang dalam kuburannya, kata Nabi, wa kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Seorang tidak yastatir min baulihi, bersih dari kencingnya. Ada di antara penafsir ulama bahwa dia tidak memperhatikan kainnya kena oleh kencing. Kalau kena, dia akan bawa untuk sholat. Ada yang menafsirkan bahwasanya dia tidak beristinja setelah kencing. Maka hendaklah dia mencari, berhati-hati di dalam dia kencing ini, mencari tempat yang lembut, ya, tanah yang lembut. Agar apa? Agar tidak ada yang membercik atau terbang, ya, dari kencing. Kadang-kadang kencingnya keras lagi keluarnya, maka membalik. Nah, ini perlu perhatian, ya, perlu dihati-hatikan. Wala yajuzu lahu an yamassa farjahu biyaminihi. Dia tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan, ya, pada saat dia buang hajat itu. Wa kadzalika la yajuzu lahu an yaqdi hajatahu fi tariqin nas. Begitu juga dia tidak boleh buang hajat, buang air besar atau buang air kecil di jalan manusia. Ya, termasuk di jalan, ya, tempat yang dilalui oleh manusia. Coba kita jalan-jalan di pantai, ya, terinjak tinja. Apa yang dilakukan oleh orang bagi ketika dia terinjak tinja itu? Apa yang dilakukannya? Ya, dia akan melaknat. Dia akan melaknat, mengupat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wattaqu la'inaini. Jauhilah atau hati-hatilah terhadap dua yang melaknat. Qalu wa ma la'inani ya Rasulullah? Mereka bertanya, apa itu yang dua yang melaknat itu ya Rasulullah? Qal alladhi yatabarraz fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yaitu orang yang buang air besar di jalan manusia atau di tempat teduhnya. Ya. Maka oleh karena itu tidak boleh dia di jalan au fi dhillihim atau tempat berteduhnya au mawaridi miyahihim atau sumber air. Di matu air kencangnya di situ. Buang air besar dia di situ. Jangan. Tempat sumber air lalu dikotori dengan itu, semua orang akan melaknatnya. Ya. Nah, ini kita lihat subhanallah. Pergi ke tempat rekreasi, tempat batu duta dua. Itu ariang. Ya. Maka orang akan marah. Termasuk juga ada larangan di bawah pohon yang berbuah. Untuk apa? Agar tidak buah itu jatuh di kotoran najis. Dinahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik lima fi min al-idrar bin nasi wa adiyatihim. Ya, sebagaimana karena larang Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan tadi, dan di dalam itu pun terdapat unsur mencelakakan manusia dan mengganggunya. Ya. Wala yadkhulu mawdi'al khala'i bi syai'in fihi dzikrullah 'azza wa jalla aw fihi qur'anun. Janganlah dia masuk ke tempat WC, tempat buang hajatnya, dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir Allah atau di dalamnya ada Al-Qur'an. Fa in khafa 'ala ma ma'ahu mimma fihi dzikrullah jaza lahu ad-dukhulu bihi wa yughattihi. Kalau seandainya khawatir atas barang yang dimiliki di dalamnya ada zikir kepada Allah, khawatir kalau dititip di luar, taruh di luar, hilang, dicuri orang, maka boleh dia bawa, tapi harus ditutup. Ya, kalau Al-Quran berarti dia masukkan dalam tasnya, ya, berarti tertutup, tidak terbuka, ya, tapi harus dia tutup. Soal kalau dia tinggalkan di luar, khawatir nanti dicuri orang. Wala yanbaghi lahu an yatakallama hala qada'il hajah. Faqad warada fil hadithi anna Allah yamkutu ala dhalik wa yahrumu alaihi qira'atul Qur'an. Dan tidaklah pantas bagi orang yang buang hajat untuk berbicara saat dia buang hajat, disebabkan terdapat di dalamnya sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala murka, benci terhadap perbuatan tersebut. Ya, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah, di dalam pembahasan sanadnya ada pembicaraan ulama di dalamnya. Maka di sini hendaklah kita punya adab. Ada enggak orang sedang buang hajat dia berbicara? Hah? Sekarang banyak HP-nya. Malah sedang di WC dia menelepon lah. Ya, atau dua orang yang sedang bakawan inyo, payo ke WC taga. Ya, keduanya sampiang bada sampiangan, otak aku berlanjut tari. Ya, atau HP-nya tadi. Maka itu harus dia matikan dan tidaklah pantas bagi untuk melakukan itu. Wa yahrumu alaihi qira'atul Qur'an, haram bagi untuk baca Al-Qur'an di WC. Ya. Maka karena itu ya HP yang rentunnya pakai Al-Qur'an jangan. Ya, nanti dalam WC datang apa? Telepon akhirnya berbunyi dia. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَإِنَّهُ يُنَظِّفُ الْمَخْرَجَ بِالْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ اَوْ اِسْتِجْمَارِ بِالْأَحْجَارِ اَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا. Apabila dia selesai membuang hajat, maka andalah dia membersihkan tempat keluarnya. Makhraj itu tempat keluarnya. بِالْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ, istinja membersihkan, bilma dengan air. Wahada al-asl, yakni yang sempurna, akmal. Awil istijmar, istijmar adalah membersihkan dengan memakai batu. Istijmar bil ahjar, dengan batu. Aw ma yaqumu maqamaha, atau yang mengganti posisinya. فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ أَفْضَلْ وَاقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِ وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِ مَكَفَى. Apabila dia dikombinasikan keduanya, ya, maka itu adalah afdal, kedua-duanya dipakai. Kalau seandainya dia cukupkan satu di antara keduanya, air atau batu, kafa, cukup. Ya, karena posisi istinja bilma dengan istijmar bil ahjar itu tidak sama seperti wudu dengan tayamum. Wudu dengan tayamum itu berbeda. Hukum asalnya adalah wudu. Jika seandainya tidak dapatkan air, baru dia bertayamum. Di sini ada tanah, di sini ada air. Apa yang dia pakai? Wudu harus. Sebab kalau ada air, tayamumnya batal. Tapi kalau misalkan untuk bersuci, ini ada air istinja, ini ada istijmar, yakni ada batu, dia boleh milih satu di antara keduanya. Boleh juga dia gabungkan. Ya. Fal istijmar yakunu bil ahjar aw ma yaqumu maqamaha min al warqi al khashin wal khiraqi wa nahwiha mimma yunaqqil makhraja wa yunashifuhu. Istijmar itu adalah dengan batu atau yang mengganti posisinya dari daun yang kasar. Ya, daun yang kasar, jangan pakai daun taleh. Ya, tidak berguna itu. Jadi daun yang kasar itu, khashin itu agak kasar, supaya dia bisa menyerap air tadi. Ya. Wal khiraq, yakni kain. Ya. Wa nahwiya, dan yang lainnya, mimma yunaqqi, dari hal yang bisa membersihkan. Al makhraja, tempat keluar, wa yunashifuhu, atau yang mengering dan mengeringkannya, dia bersihkan dan dia keringkan. Jadi kalau batu, dia akan ada unsur pori-pori yang bisa menarik air itu. Tapi kalau dengan kaco, nah, kaco tidak bisa. Dia tidak boleh jadi dan bersih, tapi dia tidak mengeringkan. Ya, sama dengan daun taleh tadi, ya, daun keladi. Ya, واشترطوا ثلاث مساحات منقيه فاكثر اذا اراد الزياده. Maka disyaratkan tiga sapuan dengan tiga batu. Enggak boleh misalkan batu kok pindahan batu ke enggak, sekali usap sekali batu, satu batu. Dan membersihkan enggak boleh dengan tangan kanan. Ya. Nah, nastanji bil yamin. Kami dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan, enggak boleh dengan tangan kanan. Ya. Wa nahana an nastanjia bi aqalli bi thalathati ahjar. Melarang kami beristinja kurang dari tiga batu. Maka sapuannya dengan tiga batu. Ya, tiga kali sapuan dengan tiga batu kalau yang bersih, atau boleh lebih jika diperlukan. Wa la yajuzu al-istinja' bil 'idham wa ar-raji' ad-dawab ay rawthaha li'anna an-nabiy nahaa 'an dhalik. Tidak boleh beristinja dari tulang, tidak juga dengan kotoran binatang, karena Nabi melarang hal itu. Kenapa? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tulang itu makanan jin. Ya, ketika dia beristinja itu berarti kita sudah menjadikan dia najis, mutajannis, mutajad bunda najis. Ya, dia sudah kena najis. Maka tidak boleh dia pakai. Sebagaimana manusia tidak boleh memegang, mendekati najis, begitu juga dengan jin. Ya. Bagaimana? Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya mungkin jadi tulang itu dilapisi oleh daging kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rauf atau raji' itu adalah makanan kotoran binatang, dan itu adalah makanan bagi binatangnya jin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang hal itu. Wallahu taala alam. Kita azan dulu, kita sambung pembahasan yang masih tersisa. Wallahu taala alam. Hayya 'ala s-salah. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita. Untuk pertanyaan bisa dikirim ke 0859727277. Saya ulangi, 0859727277. Wa 'alaihi an yuzila athar al-khariji wa yunashifuhu لألا يبقى شيء من النجاسة على جسده ولألا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. Bagi orang yang membuat qada al-hajah, hendaklah dia menghilangkan bekas yang keluar. Ya, bekas yang keluar, yakni najis yang keluar. Wa yunashifuhu, dan dia keringkan, bersihkan kering. La'alla yabqa syai'un minan najasa, supaya tidak ada lagi sedikit pun yang tersisa dari najis. Ala jasadihi, di tubuhnya. Jadi betul-betul dia bersihkan. Wa la'alla tantaqila najasatu ila makanin akhar min jasadi aw thiyabihi. Hal itu agar tidak berpindah najis itu ke tempat yang lain dari tubuhnya atau pakaian dari pakaiannya. Misalkan kena ini, dia bersihkan supaya jangan pindah ke yang lain. Waqala ba'dul fuqaha, sebagian ahli fikih dia mengatakan, innal istinja'a wal istijmara syartun min syurut sihhatil wudu. La budda an yasbiqahu. فَلَوْ تَوَضَّأَ قَبْلَهُ لَمْ يَسِحْ وُضُوءَهُ لِحَدِيثِ مِقْدَاتِ الْمُتَّفْقَ عَلَيْهِ يَقْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ. قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن الانتقاض وطهره. Sebagian ulama fuqaha ahli fikih dia menganjurkan beristinja atau beristijmar adalah syarat dari syarat-syarat sah wudu. Maka harus dia beristinja dulu sebelum berwudu. Kalau seandainya dia berwudu sebelum dia beristinja, maka wudunya tidak sah. Berdasarkan hadis Miqdad yang muttafaq alaih, hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Imam Nawawi mengatakan merupakan sunnah dia beristinja sebelum berwudu agar dia keluar dari perbedaan dan terjamin inqadha tuhrihi, batalnya wudu dia. Namun ar-rajih, pendapat yang rajih di sini, dan juga Syekh bin Baz rahimahullah taala dan juga Syekh Syekh Abbad, Syekh Abdul Muhsin Abbad mengatakan bahwa ini tidak syarat mutlak, kecuali kalau didahului dengan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Hadis Miqdad yang muttafaqun alaih, yaghsul dzakara wa yatawadda. Ini adalah perintah Nabi kepada Ali, karena dia adalah orang yang suka keluar madhi. Al-madhi adalah lendir yang tipis, bening, yang keluar setelah ada dorong syahwat. Dan madhi itu najis, keluarnya membatalkan wudu. Maka Nabi menyuruh dia untuk beristinja karena ada sesuatu yang keluar. Karena itu membatalkan wudhunya, maka Nabi perintahkan dia berwudhu. Jadi ini bukan umum untuk semua orang yang ingin berwudhu. Kalau seandainya dia kentut aja, ya nggak perlu kentut cebok, kecuali kentut yang berisi, ya kentut membau gitu. Nah betul, ini dia harus cebok. Tapi kalau hanya angin saja, tidak, tidak perlu dia beristinja. Ya, nah ini adalah qaulur rajih, pendapat yang terkuat dalam permasalahan ini. Ya, kalau seandainya ada orang risih, kok lain, mungkin paluahnya misalnya, ya, boleh jadi keringat, apakah membatalkan wudu? Tidak. Tapi kalau dia ragu, sudah bagus dia istinja, tapi tidak merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan. Kalau enggak sah wudunya, tidak. Ini pendapat yang terkuat. Ya. Ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin, ihris ala tanazzuhi minal baul. Berupayalah selalu untuk bersih, membersihkan diri dari kencing. Fa inna adama at-tanazzuhi minhu min mujibati adzabil qabr. Karena tidak mensucikan diri dari najis, dari kencing, merupakan salah satu penyebab mendapatkan azab kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu, bersihkanlah minal baul, bersihlah dari baul, dari kencing. Fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Karena pada umumnya azab kubur itu adalah disebabkan oleh tidak membersihkan diri dari kencing. Ya. Ini bagi orang yang subhanallah kadang kencing tidak cebok. Dan ini perlu dilatih kepada anak kita dari kecil. Ya. Kadang-kadang kan ada anak di badiannya terkencing di muka pintu. Ya, sehingga tanah mukanya lah hijau. Ya, karena disiram terus di kencing. Pagi-pagi mencoro di situ. Ya, ini harus dilatih anak itu. Itu kencingnya adalah di WC. Sebelum masuknya adab-adab WC dipraktekkan, kemudian setelahnya dia harus ya beristinja. Hadis tadi riwayat Darqutni, qala Hafiz sahihul isnad walau syawahid wa asluhu fi sahihain. Hafiz Muhajjadi mengatakan hadisnya adalah sanadnya sahih, dia memiliki syahid-syahid dari hadis yang lain, dan usul asal hadisnya ada di dalam sahihain Bukhari dan Muslim. Ayuhal muslim, wahai muslim, inna kamalit taharati yusahilu qiyama bil ibadah. Sesungguhnya kesempurnaan bersuci itu akan memudahkan untuk melakukan ibadah. Wa yu'inu ala itimamiha wa ikmaliha wa qiyami bimasyuru'iyatiha. Dan akan membantu untuk menyempurnakan ibadah itu, melengkapi ibadah itu, dan menegakkan semua yang disyariatkan dalam ibadah. Maka hendaklah kita betul-betul sempurnakan diri kita dalam bersuci. Ya. Rawal Imam Ahmad rahimallahu taala an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari seorang, ya tentu dengan sanadnya, kepada seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim subha. Nabi mengimami sahabat-sahabat salat subuh. Faqara ar-rum fiha. Lalu Nabi membaca surat Rum di dalam salat subuh tadi. Fa'auhama. Falamma sarafa qala innahu yulabbisu 'alayya al-Qur'an. Lalu beliau keliru dalam membaca. Setelah selesai solat, beliau mengatakan sesungguhnya yulabbisu 'alaina al-Qur'an. Quran terkadang ya bacaannya agak ragu, yakni lupa maksudnya. Anna aqwaman minkum yusalluna minna ma'ana la yuhsinuna al-wudu'a. Ada sekelompok dari kalian yang solat bersama kita, mereka tidak menyempurnakan wudunya. Faman syahida salata ma'ana, siapa yang solat bersama kami, fal yuhsinil wudu'a, maka hendaklah dia menyempurnakan wudunya. Hadis ini oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan wudu itu membantu beribadah. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala katakan ya di dalam Al-Qur'an, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, wa ya anak Adam ambillah perhiasanmu, ya pakaian yang baik waktu pergi masjid. Kalau ada orang yang datang tapi mengeluarkan aroma yang tidak baik, apakah itu akibat dia tidak beristinja dengan baik, tidak berwudu dengan baik, ya, sehingga akan mengganggu dalam ibadah. Faqad athna Allah 'ala ahli masjid Quba'in biqawlihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah memuji orang yang berada jamaah Masjid Quba. Ya. Di dalamnya terdapat laki-laki yang mencintai atau menyukai untuk bersuci, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Falamma su'ilu an sifati hadha tatahhur qala inna nutbi'ul hajaratal ma'a. Seperti apa ini? Seperti apa? Ditanya bersucinya orang-orang ini seperti apa? Bagaimana cara bersucinya? Mereka mengatakan, kami setelah bersuci, kami ketika bersuci mengikuti batu dengan air. Yani kalau dua alatnya ada, ini air, ini batu, mana yang dilakukan dulu, batu atau air? Hah? Batu atau air? Batu. Air. Batu atau air? Baik. Sekarang ini ada batu diganti dengan tisu. Mana dulu? Air atau tisu? Hah? Air atau tisu? Kalau air dulu baru tisu, tisu bukan dalam mensuci. Tapi mapuih. Malapnya. Maka kesempurnaannya adalah tisu dulu baru air. Sebagaimana batu dulu baru air. Untuk apa gunanya? Di antaranya hikmahnya adalah supaya meringankan sentuhan langsung tangan kita dengan najis. Begitu juga tisu. Ya, dilap dulu dengan tisu, kemudian baru dibersihkan dengan air. Sebenarnya dengan batu saja itu sudah cukup. Ya, tapi dengan tidak boleh kurang dari 3 kali. Dengan tisu aja cukup, tapi tidak boleh kurang dari 3 kali sapuan. Ya. Namun paling sempurnanya kalau ada air, kita bersihkan lagi dengan air. Wa huna amrun yajibu tanbihu alaihi. Di sini ada perkara yang wajib kita perhatikan. Wa huwa anna ba'd al-awam yadhunnuna anna al-istinja' min al-wudu. Fa idza arada an yatawadda bada al-istinja'. Sebagian awam mengira bahwasanya istinja ini bagian dari berwudu. Apabila dia ingin berwudu, dia mulai beristinja dulu. Ini apa yang telah kita jelaskan tadi. Ya. Walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah, wa hadha khata'. Walaupun dia sudah beristinja tadi setelah dia buang hajat, lalu beristinja lagi dia karena ingin berwudu, ini adalah keliru. Ya. Beliau tadi mengutarakan sebagian pendapat ulama itu dalam rangka hanya menyebutkan ini adalah bagian dari pendapat ulama. Namun tadi yang telah kita jelaskan, dianjurkan untuk beristinja sebelum berwudu apabila ya yang membatalkan wudunya sesuatu yang keluar, yang membawa, seperti tadi adalah madhi. Ya. Adapun kalau seandainya dia sudah beristinja setelah dia buang hajat kemudian beristinja, tak perlu lagi dia untuk beristinja. Wa hadza khata', ini adalah salah. Karena istinja laisa min al-wudu. Istinja ini bukan bagian dari wudu. Wa innama huwa min syuruti kama sabaq. Sebagiannya ada mengatakan ini adalah bagian dari syarat. Dia tidak bukan rukun, tapi adalah syarat. Wa mahalluhu ba'da al-faragh min qada' al-hajah. Tempat posisi istinja itu setelah buang hajat. Wala da'ya li tikrarihi min ghairi wujudi mujibihi wa waqada al-haja wa talawuth al-makhraj bin najasah. Maka tak perlu diulangi lagi ya tanpa ada penyebab, ya, yaitu buang hajat atau kotornya tempat keluarnya najis. Ayuhal muslim, wahai muslim, hadza dinuna, dinu taharat wa nadhafati wa nazaha. Ini adalah agama kita, agama kesucian, agama kebersihan, agama nazaha itu adalah bersih juga. Ya, enggak ada agama yang lebih sempurna dari agama Islam. Agama-agama lain coba tanya. Ya, ada enggak suci seperti itu? Ya. Kalau malam tak ada buang hajat istinja atau tidak istinja. Ata bi ahsani adab wa akrami al akhlaq. Agama kita ini datang dengan membawa adab yang paling baik, akhlak yang paling mulia. Istaw'aba kulla ma yahtaju al muslim. Agama ini telah membawa seluruh apa yang diperlukan oleh seorang muslim. Tidak ada yang ditinggalkannya lagi. Semuanya yang diperlukan oleh muslim telah dibawa oleh ajaran agama kita. Wa kullama yuslihuhu. Dibawakan juga setiap apa yang memperbaiki orang muslim. Menjadikan orang muslim itu jadi baik. Wa lam yughfil syai'an fihi maslahatun lana. Tidak pernah ada yang dia lalaikan di dalam agama ini yang di dalamnya terdapat kemaslahatan untuk kita. Jadi perlu ingat, apapun yang disyariatkan oleh agama kita itu adalah kemaslahatan untuk kita. Ya, kemaslahatan untuk kita. Kita temukan hikmahnya atau tidak kita temukan hikmahnya, maka di situ ada kemaslahatan. Ya. Maka oleh karena itu ikuti aja. Cara makan, cara duduk makan. Ya. Kemudian ya semuanya lah. Ya, kalau misalkan penampilan jenggotnya kata Nabi, "U'ful liha waqsu syawarib." Biarkan jenggot, potong kumis, jangan dibalik, ya. Walaupun jenggotnya hanya satu atau dua lembar, dua helai, ya. Karena yang diperintahkan apa? U'ful liha. Biarkan dia tumbuh. Jadi awai-awai gitu. Ya. Karena di situ ada kemaslahatan. Falillahil hamdu wal minna. Bagi Allah segala pujian dan karunia. Nas'alu thabat 'ala hadzal din. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqamah, kekokohan di atas agama ini, wa tasabbura fi ahkamihi wa tabassura fi ahkamihi, dan kita mohon agar diberikan kemudahan untuk memahami hukum-hukumnya, wal 'amala bi syara'ihi, dan mengamalkan syariat-syariatnya, ma'al ikhlas lillah fi dzalik, diiringi dengan keikhlasan kepada Allah dalam hal itu, hatta yakuna 'amaluna sahihan maqbula, sehingga amal kita ya menjadi sah atau benar dan diterima. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Kita lihat tanya jawab. Sekali lagi, pertanyaan bisa dikirim melalui WA 0859 727277. Nah, bolehkah bersuci dengan tisu untuk BAB jika di kloset tidak ada selang untuk air? Tidak ada air lah. Yang adanya tisu, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Selangnya aja, airnya ada. Baik. Apakah diharuskan berwudu ketika sudah buang hajat? Tidak ada keharusan. Ya, tapi kalau kita ingin dapatkan fadilat, sebagaimana dilakukan oleh siapa? Oleh Bilal. Pagi hari Nabi katakan, apa yang menyebabkan kamu malam tadi saya masuk surga? Saya dengar, ya, telapak sandalmu di hadapanku. Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Katanya, tidaklah dia punya hadas kecuali dia berwudu, tidaklah dia azan kecuali dia sholat. Lalu kata Nabi, oh kalau begitu, karena itu, kata Nabi, maka tidak harus. Tapi kalau kita ingin menjaga diri kita selalu suci, dalam keadaan suci, maka tentu perlu kita berwudu setelah kita buang hajat. Assalamualaikum Ustaz, kebetulan akhir-akhir ini ana sering terganggu karena setelah masuk WC atau kamar mandi ana pasti jadi refleks zikir di saat sedang mandi maupun buang hajat Ustaz. Dan kadang terdengar dari masjid suara orang mengaji suka terikuti Ustaz. Juga hafalan ana terulang-ulang di dalam WC. Bagaimana dengan ini dan solusinya Ustaz? Ya, sadarkan diri kita sedang dalam WC membaca zikir atau membaca Al-Quran, tidak boleh di dalam WC. Ya, kalau dalam hati gimana? Ya, lebih baik kita hindari walaupun itu tidak terhitung. Anda mau tanya, apabila terinjak air kencing, apakah wudu kita batal? Hah? Enggak batal. Yang batal itu yang keluar dari kencing kita. Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Itu kan punya orang. Kalau kencing kita, keluar dari kencing, tempat kencing, batal. Keluarnya sesuatu dari dua jalan. Itu yang membatalkan. Ya, sekarang terinjak kencing berarti kaki kita kena najis. Ya, kena najis tidak membatalkan wudu. Hanya saja kalau mau sholat suci, bersihkan kaki kita yang kena najis. Kalau terinjaknya dengan langsung dengan kaki. Tapi kalau injaknya sepatu, sepatu kan dibuka. Apa hukum investasi? Investasi di mana? Investasi istitsmar, ketika kita mau berinvestasi dengan orang boleh, asalkan atau sisi musyarakah, sisi mudharabah, modalnya dari kita, tenaganya dari orang lain. Ya. Maka ini dasarnya adalah amanah. Al-qawlu qawlus qawlu pengelola. Perkataan yang diungkapkan oleh, alasan yang diungkapkan oleh pengelola itu adalah menjadi dasar. Kenapa? Karena kita percaya. Kalau setiap perkataannya kita bantah, berarti kita enggak percaya. Kenapa kita titipkan uang kita dengan dia? Ya. Nah, di situ si A investor dia punya modal dalam usaha, yakni tenaganya. Maka pembagiannya sesuai dengan disepakati berdua. Tapi dengan persentase. Yaitu keuntungannya. Ini dikembalikan dulu modalnya. Baru nampak untung. Kalau modalnya tidak kembali, berarti tidak ada untung. Nah, ketika akhir, misalkan per 6 bulan, dari 100 juta menjadi 80, berarti tidak ada untung. Ruginya siapa yang nanggung? Rugi modal ditanggung oleh investor, bulan dia tidak buat dapat apa-apa. Ya, selama 6 bulan, tidak boleh dibebani. Dia bunyikan, ini enggak boleh. Ketidak ada larangan mendengar Al-Qur'an, enggak ada. Yang ada adalah larangan untuk membaca Al-Qur'an. Bagaimana cara membersihkan sisa madzi yang terkena pada pakaian? Adalah membersihkan dengan air. Karena madzi dihukum oleh ulama sebagai najis mukhaffafah. Najis yang ringan, sebagaimana najis kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali hanya susu, karena ASI boleh jadi ada anak yang dari awal dia tidak ASI, ya maka gitu juga karena susu. Jadi dibersihkan ke bagiannya. Kalau seandainya dia memang susah kadang-kadang, ya sudah dikucek, jauh juga hilang, sudah dibersihkan. karena ini adalah mukhaffafah. Jika seorang tidak melaksanakan sholat lima waktu di ke masjid dan melaksanakan sholat di rumah karena takut akan wabah, namun pada saat sholat Jumat dia tetap ke masjid, bagaimana hukum orang yang demikian dan apakah keputusannya sudah tepat Ustaz? Mohon nasihatnya. Kalau seandainya dia khawatir terhadap wabah, semakin banyaknya wabah juga, maka insyaallah itu adalah uzur. Itu adalah uzur, ya, membolehkan dia, karena ulama mengatakan walaupun new normal, ya, ancaman kekhawatiran wabah itu masih tetap ada. Nah, maka oleh karena itu kita juga hati-hati, ya, sepertinya meningkat, dan mohon kita menjaga apa namanya protokol kesehatan, ya, untuk membawa masker dalam sholat pun adalah boleh dalam kondisi sekarang ini. Kemudian posisi sholat dijarakkan, ya, karena adanya uzur. Wallahu ta'ala alam. Saya seringkali setelah buang air kecil kemudian wudu dan sholat seperti terasa ada yang keluar. Saya tidak tahu itu kencing yang belum tuntas atau air istinja yang masuk kemudian keluar. Ini selalu membuat saya was-was untuk membatalkan sholat atau melanjutkannya. Kalau ini terjadi, bagaimana solusinya? Adalah bercikkan air ke celana atau ke bagian badan kita. Ya, bercikkan ke celana kita. Ketika kita sholat terasa dingin, kita katakan, oh itu adalah air yang mau bercikkan. Itu pasti itu. Ya, karena ini yang yakin, maka kita bercikkan. Ya, untuk menghilangkan was-was. Kadang-kadang itu yang mengganggu. Ada aja perasaan. Kadang-kadang mungkin boleh jadi setan yang mambui-mambui. Ya, rasanya dingin. Aku hanya akhirnya membatalkan. Tahunya dia tidak ada. Ya, sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi ketika ada orang yang di perutnya terasa sesuatu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum syai'an fi batnihi," apabila salah seorang menemukan di perutnya ada sesuatu, ya, "akharaja minhu aw la," apakah keluar dari dirinya atau tidak, "fala yakhrujanna minal masjid," jangan dia keluar dari masjid, "hatta yasma'a sautan aw yajida riha," sampai dia mendengar suara kentut atau dia mencium aroma kentut. Ya, artinya yang dia rasa tadi itu adalah dugaan, ragu-ragu. Untuk menghilangkan ragu-ragu itu adalah dengan sesuatu yang yakin, yang pasti. Sesuatu yang pasti itu dengan apa? Dengan panca indera. Ya, dicium, didengar, dilihat, diraba, ya, dirasa. Itu pasti. Nah, maka dalam hal ini, kalau yang tadi kain tadi, ya, kayak sepertinya ini yang bertanya adalah perempuan, ya, maka kalau seandainya merasa seperti itu, sering seperti itu, sudah bercikan air ke celana, maka sudah pasti air yang menyentuh atau basah yang menyentuh kulitnya itu adalah dari bercikan yang dia lakukan, ya, ketika mau berwudu tadi, sehingga hilang was-wasnya. Ayo dah, oh ini basah, oh tadi itu mah bersihkan tadi. Sudah dia lanjutkan. Kalau dia tidak lakukan itu, muncullah was-was tadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya bekerja sebagai intel dan terkadang masuk ke tempat ibadah agama lain untuk mencari informasi? Kalau memang itu tugasnya, jalankan tugasnya. Ya, kan dia masuk kan bukan untuk beribadah. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Masing-masing terhitung dengan niatnya, ya, dan masing-masing amalan itu tergantung kepada niatnya, dan masing-masing diberikan ganjaran sesuai yang diniatkannya. Ya, apalagi tugasnya adalah keamanan. Ya, dan ini adalah keamanan itu adalah nikmat yang harus kita jaga bersama. Maka orang yang bertugas untuk ini adalah tugas yang mulia, karena akan memberikan kenyamanan kepada semua. Dan terakhir, karena pertanyaan masih banyak, ya, kita cukup di sini. Yang terakhir, saya masih mempunyai ibu sudah sepuh sekali. Saat dibetulkan cara wudunya susah sekali. Saat pagi mohon Ustaz, mohon Surau TV barangkali bisa menayangkan cara wudu sesuai dengan sunnah. Insyaallah ini pada Surau TV, ya, untuk bisa menayangkan sebagaimana ditayangkan cara berwudu, cara sholat sesuai sunnah setelah sholat subuh biasanya, dan mungkin juga secara bersuci. Sampai kepada kita informasi bahwa ada seorang di salah satu provinsi kita, dia mengatakan, Ustaz, umur saya sekarang sudah 42 waktu itu, dia sekian tahun yang lalu, tahun 2016 kalau gak salah. Dia bilang, baru sekarang saya sholat setelah saya menonton cara sholat di Surau TV. Ya, karena setiap subuh itu memang kita ulang-ulang terus bacaan, dan itu Masya Allah juga di waktu saya mau pergi ke Jakarta ketemu dengan salah seorang jamaah di bandara, gitu juga yang dia sampaikan, ya. Dan ini sangat bagus sekali yang menjadi pembelajaran, ya, bagi kita semua melalui Surau TV. Dan tentu Surau TV adalah sebuah sarana bagi orang-orang yang belum mampu untuk datang ke kajian, disebabkan mungkin karena uzur atau disebabkan karena memang di lokasi tidak ada kajian. Tapi yang kita yang sudah bisa datang kajian, hadiri kajian, ya. Jadi harapan kita yang nonton Surau TV, ya, bisa menghadiri kajian, datang kajian. Karena dalam kita kajian, menghadiri kajian, banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi tadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah aw hafathumul malaika wa dzakarhumullah fi man indah. Yani dia mendapatkan pertama apa namanya ghashiyatumur rahmah, datang rahmat kepadanya, diturunkan sakinah, dinaungi oleh para malaikat, dan disebutkan Allah atau Allah menyebut mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam kajian bisa bermanfaat untuk kita juga, semuanya mendapatkan pahala insyaallah taala. Mohon maaf atas segala kurang kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.